الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب وبيان تحريم الطيب عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليني فيلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. Pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas mukaddimah dari kitabul hajj. Apa artinya haji, apa artinya umrah. Pada kesempatan ini kita mulai masuk ke dalam bab apa pakaian yang dibolehkan untuk muhrim. Muhrim itu berbeda dengan mahram. Mahram itu berbeda dengan muhrim. Muhrim artinya orang yang berihram. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ini yang sering keliru sebagian dari kita. Muhrimmu mana? Bukan muhrim, mahrammu mana? Ya. Pakaian yang boleh dipakai oleh orang muhrim, yaitu orang yang berihram dengan haji atau umrah. Wa ma la yubah, dan pakaian yang tidak boleh dia pakai. Wa bayanu tahrimit thibi alaihi, dan penjelasan haramnya wangi-wangian atas orang yang berihram. Itu judulnya. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minathiyab, pakaian mana yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Ya, kalau terjemah letter-letternya, apa yang dipakai oleh orang yang berihram dari pakaian. Ini pakaian mana yang dibolehkan untuk dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul qamisa, jangan kalian memakai qamis. Walal amaim, dan jangan juga memakai imamah. Imamah itu serban kayak saya nih. Walas sarawilat, Sarawila, Sarawa itu sudah dari bahasa Arab itu. Ya. Wala sarawilat, tidak juga sarawa, celana. Walal baranis, baranis ini jamak dari burnus, baju yang ada tutup kepalanya. Nah, tutup kepalanya itu tuh, tidak juga dia memakai penutup kepalanya. Walal khifaf, tidak juga memakai khuf. Khuf dulu sudah kita lihatkan, dia adalah terbuat dari kulit yang dipakai di kaki, yang menutup kedua mata kaki sampai ke betis. Kalau dia terbuat dari wol, namanya kaus kaki. Kalau dia terbuat dari kulit, namanya khuf. Dia tidak ada sol, tidak ada alas kakinya. Illa ahadun la yajidun alayyin falyalbasil khuffaini walyaqta'ahuma asfala minal ka'bah. Kecuali seseorang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf itu dan dia potong di bawah dari mata kaki. Berarti khuf itu sampai ke betis, berarti otomatis menutup mata kaki, maka dipotonglah di bawah mata kaki. Tumitnya tertutup, ya tertutup tumitnya, tapi dia sudah tidak menutup mata kaki. Jadi seperti apa itu? Seperti sepatu kulit biasa kita. Sepatu ke kantor kita. Dia tidak menutup mata kaki. Wala talbasu minasyab syai'an massahu za'faranu wala wars. Janganlah kalian memakai pakaian sama sekali yang disentuh oleh za'faran dan wars. Za'faran ini punya warna, wars ini ada wangi-wangiannya, nanti kita pelajari secara masing-masing. Yakni pakaian yang ada wangi-wangi, ada kena wangi-wangian, tidak boleh dipakai untuk berihram. Kita lihat penjelasan dari ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia mengatakan qawluhu waqad su'ila ma yulbasul muhrim. Nabi ditanya tentang pakaian yang dipakai oleh muhrim, orang yang berihram. Tadi sebutkan poin-poin tadi. Qala al-ulama hada badi'ul kalami wa zajliha. Ini adalah pakaian yang, ini adalah ungkapan yang indah ketika ditanya apa yang dipakai oleh orang yang berihram. Nabi ditanya apa yang dipakai, tapi disebutnya apa yang dilarang. Ya. Disebutkan fa innahu su'ila amma yalbasuhu al-muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang dipakai oleh orang yang berihram. Faqala la yalbas kadza wa kadza, jangan dia pakai ini dan begini, jangan begini, jangan begini. Fahasala min al-jawabi annahu la yalbasul madhkurat wa yalbasu ma siwa dhalik. Maka hasil dari jawaban, pada jawaban itu bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai apa yang disebutkan. Selain yang disebutkan boleh dipakai. Ya. Jadi Nabi ketika ditanya tentang apa yang dipakai oleh orang yang berihram, kalau disebutkan oleh Nabi berarti kan nanti menyebabkan orang hanya memakai itu aja. Karena banyaknya yang bisa dipakai, maka yang dilarang disebut. Kalau yang dilarang disebut, yang dilarang aja hindari, yang lain boleh dipakai. Sama dengan makanan, al aslu fil asya mubah. Sesuatu hukum asal dalam sesuatu membentuk tubuh. Wassarawil, dan celana disebutkan qamis dan sarawil ini atau celana ini mengingatkan seluruh barang yang mirip dengannya. Ya, sebutkan aja qamis, berarti seluruh pakaian yang mirip dengan qamis itu enggak boleh dipakai. Yang mirip dengan celana enggak boleh dipakai. Wa huwa ma kana muhitan aw makhitan ma'mulan ala qadri badan, yaitu pakaian yang melingkari, muhitan melingkari, makhitan yang dijahit, ma'mulan yang dilakukan atau yang dibuat sesuai dengan ukuran badan. Nah, inilah yang namanya di dalam larang-larangan berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tulis hadis tentang tidak boleh memakai kain yang berjahit itu enggak ada. Lalu dari mana dipahami larangan Nabi memakai kamis, memakai sirwal? Maka dipahami oleh ulama bahwa itu menunjukkan bahwa pakaian-pakaian yang berjahit, sebab tidak akan mungkin ya itu terbuat kecuali harus dengan dijahit. Maka ukuran badan pasti itu harus dijahit, ya, dikunting dulu, dijahit. Baik. Au qadra 'udwin minhu, atau seukuran dengan salah satu anggota badan. Ya, enggak seluruh badannya. Baik. Bagaimana dengan kolor misalkan? Kan gitu ya? Enggak ada dalam hadis, enggak ada kolor, enggak boleh pakai kolor. Enggak boleh pakai singlet. Kan jadi disebutkan larangan tadi mengingatkan seluruh kriterianya seperti apa. Baik, kalau pakai engkel bagaimana? Ada orang yang sakit lututnya. Yang laki-laki ini yang enggak boleh lalu pakai engkel di lutut. Membentuk enggak bagian dari anggota badannya, menutup, berarti itu enggak boleh dipakai. Ya, membentuk dia sebagian dari badannya. Ya. Kaljushan. Apa nih artinya jushan ini? Tuban wa qaffaz wa ghair dhalik. Jushan, kajushan. Jushan itu rompi. Kan enggak ada sebutkan rompi di sini. Yani ad-dir' ya, kayak rompi atau tuban, ya maaf, celana dalam, qaffaz, ya, yakni sarung tangan, kan membentuk dia. Tapi bagaimana dengan pakai pampers? Pampers enggak ada jahitnya, tapi sudah dilengket-lengketkan lagi gitu. Membentuk bagian dari badannya enggak? Iya. Berarti enggak boleh. Ada orang dewasa pergi umrah, maaf, dia tidak bisa menahan mau akhirnya misalkan harus pakai pampers, kalau enggak nanti najisnya. Ya, berarti kalau dia memakai itu sama dengan memakai ya celana tadi. Maka diungkapkan secara umum pakaian yang berjahit. Ya gitu. Wa nabbaha sallallahu alaihi wasallam bil amaim wal baranis ala kulli satirin lirras. Nabi mengingatkan atau menyebutkan untuk mengingatkan dengan imamah, ya, sorban yang dibelit, wal baranis tadi baju yang ada penutup di atas kepalanya. Nah, ini menyebutkan, ya, bahwa tidak boleh memakai seluruh yang menutup kepala, sehingga larangan berihram apa? Menutup kepala. Mau pakai peci, mau pakai topi, ya, maka itu adalah menutup kepala. Muhitan kana au ghairihi au ghairahu hatta al-asabah fa innaha haramun. Baik dia itu muhitan, baik itu dia melingkari, ya, seperti peci tadi, ya, kayak imamah ini melingkari ini, ya, atau dia itu ditutupkan seperti kain sapu tangan, ya, sapu tangan ditutupkan. Kalau peci nampak menutup dia, apa, melingkari, terbentuk. Kalau ini enggak, kain yang taruh di atas. Ya, maka kalau seandainya ada orang yang berihram kemudian berkucung, ya, kedinginan, ya, berkucung, ya, ke kepalanya itu tuh, dia sedang berihram, maka itu tidak boleh. Ya, ini sesuatu yang menutup kepalanya. Fa innaha haramun, sesungguhnya dia adalah haram. Fa ihtaja ilaiha li shajjatin aw sada'in aw ghairiha shaddaha wa lazamathu fidyah. Kalau dia butuh untuk menutupnya, disebabkan misalkan ada kepalanya yang luka, harus ditutup. Atau sakit kepala, dia harus ikat kepalanya, dia tutup kepalanya. Boleh. Tapi dia harus membayar fidyah. Dia harus membayar fidyah. Wa nabbaha bil khifaf. Nabi mengingatkan dengan khifaf, yakni pakai apa tadi? Yaitu khuf ala kulli masatir li rijli min mudasin wa jumjumah wa jawrab wa ghair dhalika wa hadha kulluha hukmur rijal. Maka kalau dengan khuf diingatkan seluruh yang menutup kaki dari yang diinjak, ya, midasin au jumjum, atau jawrab, kaus kaki, dan ini semua Yang dilarang di atas tadi berarti memakai baju berjahit, menutup kepala, memakai khuf. Itu adalah hukum seluruhnya untuk laki-laki. Seluruhnya hukum untuk laki-laki. Jadi dalam hadis di atas ini adalah untuk yang laki-laki aja. Wa ammal mar'atu fayubahu laha sitru jami'i badaniha bi kulli satirin min makhitin wa ghairihi illa sitru wajhiha. Adapun wanita, maka dibolehkan baginya untuk menutup seluruh tubuhnya dengan semua apa yang bisa menutup. Ya, dia memakai pakaian yang menutup tubuhnya, semua yang bisa menutup. Baik itu yang berjahit, maksud berjahit itu adalah membentuk lukukan tubuhnya, atau tidak. Misalnya tidak berjahit, dia put apa kain panjang dia pakai misalkan. Dia bungkus badannya dengan itu, pokoknya tertutup badannya. Kecuali menutup wajahnya. Fa innahu haramun bi kulli satirin. Kecuali wajahnya, maka haram untuk dia menutup dengan segala bentuk menutup. Wa fi sitri yadaiha, dalam menutup kedua tangannya, bil qafazaini, dengan kaus tangan. Khilafun lil ulama, terjadi perbedaan ulama. Nanti ada hadisnya ya yang kita baca. Taib. Wahuma qawlani li Syafi'i, dan di dalam kedua di atas itu ada dua pendapat bagi Syafi'i. Ashahuma, yang kuat itu tahrimuhu, yaitu haram, tidak boleh memakai kedua kaus tangan. Wa nabbah sallallahu alaihi wasallam bil waras wa za'faran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan waras dan za'faran. Za'faran itu apa ya? Sekarang sudah dijual di Indonesia. Bahasa Indonesianya safir atau apa? Dia seperti benang. Ya, kalau dicelup ke dalam air, airnya bisa menjadi merah atau kuning lah gitu. Tapi tidak disebutkan, tidak apa? Jangan diterjemahkan ke kunyit. Za'faran ini juga adalah sebuah tumbuhan yang ada di Arab. Dan ini menunjukkan dari dua pohon yang disebut oleh Nabi ini mengingatkan kepada alama fi ma'anahuma wa huwa at-tayyib. Yaitu mengingatkan pada yang semakna dengannya, yaitu tayyib, adanya aroma atau warna. Karena tipnya, wangi-wanginya perempuan tidak berwangi tapi berwarna. Wangi-wanginya laki-laki adalah beraroma, tidak diwarna. Dewaras ini adalah yang mengeluarkan aroma, za'faran yang merubah warna. Ya. فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا فِي الْإِحْرَامِ جَمِيعًا وَالطِّيبِ. wal muradu ma yaqsudu bihi at-tib. Maka diharamkan kepada laki-laki dan perempuan semuanya di dalam berihram seluruh jenis wangi-wangian. Ya. Yang dimaksud adalah apa yang dipakai untuk berwangi-wangian. Amma kafawakih. Adapun buah-buahan. Ya, ini buah-buahan yang mengeluarkan aroma. Kal utruj wa tufah wa azhar barari kasyaykh wa qaisum wa nahwiha falaysa bihram. Yani yang dimaksud dengan tadi yang itu adalah yang bersengaja untuk kita berwangi-wangian dengannya. Tapi kalau seandainya buah-buahan yang punya aroma yang menyisakan aroma misalnya, ya, makan durian dia keluar aromanya kan, atau dia tadi makan aturuj. Aturujah itu kayak jeruk, aromanya harum. Tufah atau mangga atau apel dan yang lainnya, maka ini tidaklah haram. Li'annahu la yuqsadu lit-tib. Karena dia bukan untuk tujuannya untuk beraroma, untuk berwangi-wangian. Taib. Contoh yang lain. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Sabun mandi. Kan ada aroma. Boleh enggak dipakai itu? Enggak boleh, karena memang tujuan wangi-wangian di dalamnya itu, yang aroma yang ada di sabun mandi itu adalah untuk wangi-wangian. Baik. Kalau kita memakai sabun cap tombak, ada aromanya enggak? Ada juga aromanya, walaupun sedikit, tapi aroma itu adalah dari bahan, bukan tujuan untuk berwangi-wangian gitu. Ya, baik. Orang makan mangga, makan apel, menyisakan wangi-wangian. Apakah dia sengaja untuk berwangi-wangian dengan apel tadi? Tidak. Tapi ketika dia memakai parfum yang aroma apel, nah itu tujuannya adalah berwangi-wangian. Nah, perlu dibedakan, ya. Ada orang yang memakai tadi tujuannya apa? Baik. Wal hikmatu fi tahrimil libasil madhkur 'ala muhrim wa libasil izar war rida an yab'ud 'an at-taraffuh. Hikmah dari memakai, larang haramnya memakai yang disebutkan di atas terhadap yang berihram, dan dia memakai izar dan rida. Izar itu adalah pakaian yang di bawah, rida itu adalah pakaian yang dipakai di bagian atas. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menjauhkan diri dari tarafuh, dari kesenang-senangan. Yang dimaksudnya dengan, ya, berbangga-bangga dengan pakaian. Ya, walaupun pakaian ihram sekarang ada yang mahal gitu. Nah, tapi ya, menghilangkan bentuk kesenangan dan kemegahan. Wa tasif bi sifatil khashi'iz dalil, dan bersifat dengan sifat orang yang khusyuk, yang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal yatadhakkar annahu muhrimun fi kulli waqtin. Hendaklah dia mengingat bahwa dia adalah orang yang berihram pada setiap saat. Fa yakunu aqraba ila katsrati adhkarihi wa ablagha fi muraqabatihi. Dalam kondisi itu dia lebih dekat untuk banyak berzikir dan lebih membantu untuk di bawah pengawasan Allah terus. Wasiyanatihi liibadatihi, dan dia menjaga untuk ibadahnya. Wa imtina'ihi min irtikabil mahdhurat, dan menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Wa yatadhakkar bihi al-maut wa libasul akfan, dengan pakaian tadi rida izar dan rida, dia mengingat akan kematian dan memakai kain kafan. Wa yatadhakkar al-ba'ts yawm al-qiyamah, dia ingat tentang kebangkitan, berbangkit dari kuburan nanti pada hari kiamat. Wan nasu hufatu 'uratun muti'ina ila ad-da'i, mereka dalam kondisi adalah tidak pakai sandal, telanjang, yang mendengar atau taat kepada yang memanggil. Wal hikmatu fi tahrimit thayyib wan nisa, dan hikmah diharamkannya wangi-wangian dan wanita. Ayyab'ud 'an atrafu wa zinati ad-dunya wa maladhah wal maladhiha, yaitu jauh dari ya kesenangan dan perhiasan dunia dan kelezatannya. Wa yajtami' hammuhu li maqasid al-akhirah, agar konsentrasi keinginannya itu dengan untuk mendapatkan atau tujuan akhirat. Itu tujuannya. Kalau kita lihat hikmah-hikmah yang ada di dalam, kenapa itu tidak boleh, kenapa ini boleh, ya karena tujuannya adalah untuk membantu dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nabilah kalau Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu, kita nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan coba kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan, ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.